citramu, dunia terasa hampa bila kau tiada. Hati-hati, cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku dambam selalu. Bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Hati-hati, cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka.